Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini masih di dalam pembahasan tentang bab ad-du'a ba'da tasyahud al-akhir, bab tentang berdoa setelah tasyahud akhir. Kita menginjak pada hadis yang ke-120. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Wa fi lafdhin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu salat setelah turun kepadanya idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali ia berdoa di dalamnya dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kemudian di dalam lafaz hadis lain disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk berdoa di dalam ruku dan sujudnya dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr atau surat Idza jaa nasrullahi wal fath turun ya ketika ataupun sebelum ya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat tersebut turun sebagai bentuk isyarat dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita pernah membaca dalam buku-buku tafsir ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat ya yang senior. Kemudian beliau juga mengumpulkan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketika itu para sahabat-sahabat senior ini merasa berkeberatan kalau sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu dimasukkan di dalam majelis tersebut karena umurnya yang masih muda. Nah, kemudian ya, sahabat Umar bin Khattab tetap memasukkan sahabat Abdullah bin Abbas ke dalam majelis tersebut, dan sahabat Umar bin Khattab anhu bertanya kepada yang hadir pada saat itu, bagaimana pendapat kalian tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Nah, kemudian sahabat-sahabat senior itu mengatakan bahwasanya ketika kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan, kita dianjurkan untuk memperbanyak ya, tasbih, kemudian memperbanyak tahmid dan juga memperbanyak istighfar dan lain sebagainya, yang jawabannya hampir serupa. Tetapi ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, bagaimana pendapat Anda tentang surat ini? Maka sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasannya surat ini adalah isyarat tentang dekatnya ajal Nabi SAW. Nah, kenapa? Karena ketika itu tugas Nabi SAW telah selesai. Nah, artinya apa? Surat ini merupakan isyarat tentang ya kematian Nabi SAW. Nah, oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha ya menyebutkan ataupun menjelaskan bahwasannya ketika surat ini turun kepada Nabi SAW, ya, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan, ya, di dalam surat itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan apa? Kemenangan, ya, dan juga mendapatkan, ya, pertolongan. Ya, kemenangan di sini adalah dengan dikuasai, ya, kota Mekah, dengan ditaklukkannya kota Mekah sehingga kota Mekah menjadi negara Islam. Dan ketika itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan mereka rela menerima agama Islam dan mereka tidak sedikit pun ya membencinya. Nah, maka ketika ya ayat itu turun, ini menunjukkan bahwasannya tugas Rasulullah SAW ketika itu sudah selesai dan Rasulullah SAW ketika itu sudah menunaikan amanatnya dan sudah menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Tidak ada yang tersisa kecuali Rasulullah SAW ya, mengakhiri ibadah tersebut dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak tasbih ataupun mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ya beliau menceritakan bahwasanya ketika itu Nabi SAW ya banyak membaca doa di dalam sujud dan rukunya dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, maka di dalam doa ini ya terkandung beberapa makna. Yang pertama adalah sebagai bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dengan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah tawassul ya dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan ketakwaan kepada seseorang dan memberikan ampunan kepada seseorang. Nah, jadi ini adalah doa yang selalu ataupun sering dibaca oleh Nabi SAW khususnya ketika mendekati ajal ataupun mendekati kematian Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari dua hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah dianjurkan untuk memperbanyak ya doa ini, yaitu doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di dalam ruku dan sujud. Nah, kemudian yang kedua ya, hendaklah mengakhiri ibadat ya, ibadat apa saja khususnya salat dengan membaca istighfar. Nah, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu selesai salam dengan menolehkan muka ke kanan ataupun ke kiri, maka setelah itu langsung mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antasalam dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada mungkin secara spontan atau refleks ketika salam ke kanan ke kiri kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, mungkin dalam pandangannya karena dia bisa melakukan sholat, ya, kemudian itu adalah satu kenikmatan. Kemudian ketika itu harus apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu justru apa? Tidak pada pada tempatnya. Nah, sehingga apa? Mengakhiri ibadat khususnya sholat, yaitu dengan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk, ya, menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam sholat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya, ya, di dalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar doa yang diucapkan, doa yang disampaikan itu dikabulkan, yaitu dengan menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Dan ini adalah tawassul yang paling baik. Jadi pertama memuji, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Dan ini adalah tawassul yang paling baik. Artinya apa? Kita bisa bertawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan apa yang menjadi doa ataupun permintaan kita. Tetapi yang paling baik adalah kita menyebutkan puji-pujian, kemudian setelah itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya. Nah, bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ataupun orang yang memiliki semangat untuk menjaga ibadah-ibadahnya, maka tidak selayaknya merasa bahwasannya ibadah yang dia lakukan itu tidak ada kekurangan ataupun tidak ada kesalahan. Jadi merasa ibadahnya sudah sempurna itu adalah satu kekurangan. Ya, justru yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah apa? Bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu banyak apa? Banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Nah, sehingga apa? Ketika kita menyadari seperti itu, maka sebaik-baik, ya, mengakhiri ibadah khususnya sholat adalah dengan membaca apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima adalah tentang keutamaan istighfar dan meminta, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisinya. Jadi tidak hanya setelah kita beribadah khususnya sholat, juga dalam setiap kondisinya. Sehingga di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW itu beristighfar kepada Allah dalam satu riwayat 100 kali, dalam riwayat lain adalah 70 kali. Ya. Artinya ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW, ya, walaupun orang yang dikategorikan maksum, tetapi beliau tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berkaitan juga dengan apa yang disebut dengan maksum. Ya. Nah, yang disebut dengan maksum ini sebetulnya secara mutlak adalah berkaitan dengan tugas beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Artinya ketika menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, maka Nabi SAW secara mutlak tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak pernah salah ketika menyampaikan wahyu, seperti itu. Nah, berbeda apa dengan sisi kemanusiaan beliau, maka beliau pun, ya, tetap melakukan apa? Kesalahan. Walaupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya, tidak sama atau tidak seperti yang dilakukan oleh, ya, selain Nabi SAW. Artinya apa? Nabi dari sisi kemanusiaan pun tetap melakukan apa? Kesalahan. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam banyak ayat disebutkan tentang bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Nabi. Misalkan dalam surat At-Tahrim, ketika Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Dalam hal ini adalah mengharamkan madu, ya. Kenapa? Karena sebagian istrinya itu cemburu dengan istrinya yang lain ketika apa? Pada istri yang lain itu disuguhi madu. Nah, maka ketika itu Nabi itu mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Sampailah turun ayat dalam surat At-Tahrim yang menegur Nabi SAW, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Atau juga dalam surat Abasa, ya, di mana Nabi SAW itu ditegur, kenapa sudah melakukan kekeliruan dengan bermuka masam, ya, berpaling dan bermuka masam. Abasa wa tawalla, ya, yang ditegur itu adalah apa? Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Nabi dari sisi apa? Kemanusiaannya. Tetapi dalam menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, maka apa? Nabi SAW mutlak tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Beliau adalah orang yang ma'asum, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimah ta'ala, bahwasannya tidak berdoa di dalam solat kecuali dengan doa-doa yang maksur, doa-doa yang ada riwayatnya dari Nabi SAW. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika di dalam hadis, ya, summa liyakhtar minad du'a ma sya'a, ya, hendaklah seseorang itu memilih doa dengan doa yang dikehendaki, maka apa yang dimaksud dengan doa yang dikehendaki itu adalah doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Baik itu ketika sebelum salam dalam tasyahud, kemudian juga ketika apa seseorang dalam keadaan sujud. Ya. Nah, maka ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Artinya kita memilih doa dengan doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika itu doa yang dianjurkan adalah doa yang disyariatkan. Ya. Tetapi kalau doa itu doa yang tidak diketahui asalnya, artinya tidak ada doa yang dalam dicontohkan oleh Nabi SAW dalam riwayat, maka itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Ya. Ataupun kalaupun doa itu adalah doa yang diperbolehkan, maka doa itu adalah doa yang tidak dianjurkan. Ya, tetapi apa? Seandainya ada orang yang berdoa dengan doa selain dari hadis Nabi SAW, maka itu tidak membatalkan solatnya. Ya, kenapa? Karena hal seperti itu pun pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW pada masa Nabi hidup, dan Nabi SAW itu tidak mengingkarinya. Tetapi itu akan menafikan pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah, jadi intinya, ya, dalam masalah doa di dalam solat itu, ya, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan doa di dalam solat itu, di mana kita bisa memilih doa-doa itu adalah doa yang ada hadisnya, ada riwayatnya. Ya. Adapun doa yang tidak ada hadisnya ataupun tidak ada riwayatnya, walaupun itu diperbolehkan, maka itu tidak dianjurkan membaca doa tersebut di dalam solat. Nah, kemudian sebagian ulama juga berpendapat, ya, dengan doa apa saja itu diperbolehkan, ya, baik itu dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa yang lainnya, seperti itu. Karena memang tidak ada hadis yang secara jelas melarang untuk membaca doa dengan selain doa yang ada riwayatnya. Sebagaimana juga itu dilakukan oleh sebagian sahabat ketika masa Nabi SAW, dan itu tidak diingkari, seperti itu. Nah, ini adalah 6 faedah atau 6 kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian di sini disebutkan ada tambahan penjelasan, ya. Yang pertama adalah disebutkan tentang pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang menyatakan bahwasannya doa imam dan makmum bersama-sama setelah sholat, ya, doanya imam dan makmum bersama-sama atau mungkin dipimpin oleh imam, ya, setelah sholat, maka hal ini tidak ada satu riwayat pun yang dikutip dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya, berdoa setelah sholat-sholat, ya, lima waktu. Ya. Nah, berbeda dengan apa? Dengan, ya, zikir-zikir. Ya, artinya apa? Zikir-zikir yang itu dilakukan, ya, setelah sholat, maka zikir-zikir itu adalah zikir yang ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang menganjurkan, ya, khususnya ulama mutaakhirin yang menganjurkan, ya, untuk berdoa setelah sholat. Ya, tetapi apa? Pendapat ini pendapat yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, tetapi yang ada yang disebutkan oleh para ulama adalah apa? Ya, doa-doa yang itu diucapkan di dalam salat. Ya. Nah, maka apa? Ya, doa yang dianjurkan di dalam salat itu adalah doa ketika akhir salat sebelum menyelesaikan salat. Dan ini adalah doa-doa yang dianjurkan. Ya, bahkan ini sesuatu yang memang disepakati oleh kaum muslimin. Ya, artinya apa? Ketika seseorang itu sholat, dia dalam kondisi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi itu yang lebih utama dia untuk berdoa. Adapun ketika dia itu selesai sholat, nah, maka apa? Itu adalah bukan tempat yang tepat, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun apa, untuk berdoa. Tetapi, ya, tempat itu adalah tempat untuk berzikir ataupun, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, berdasarkan pendapat yang kuat tentang tidak disyariatkannya berdoa setelah salam. Ya, setelah salam, maka apa? Hal itu pun tidak disyariatkan mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan pada waktu itu. Nah, adapun mengangkat tangan di dalam doa, maka ada tempat-tempat yang lainnya yang itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, adapun mengangkat tangan, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, maka apa? Di situ disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, dan hadis-hadis ini hadis yang sahih. Dan Imam Al-Bukhari, ya, ya, dan demikian pula, ya, satu kelompok, ya, ataupun Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis, ya, yang atau mengumpulkan, ya, hadis-hadis tentang apa, mengangkat tangan ketika berdoa di dalam bukunya, ya, Al-Adabul Mufrad, ya. Artinya apa? Ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan tentang adab di dalam berdoa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Dan Imam Sum'ani rahimahutaala, beliau menyebutkan bahwasanya, ya, ada penjelasan atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melakukan berdoa dengan mengangkat tangan. Salah satu contohnya adalah ketika salat istisqa. Ya, salat istisqa, dia mengangkat tangan. Apalagi khususnya istisqa itu ketika apa, digabung dengan khutbah Jumat, seperti itu. Ataupun juga di dalam apa, di dalam ketika melakukan ibadah haji. Ya, beliau pun mengangkat tangan ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi ayyarfa'al 'abdu yadayhi ilaihi fayarudduhuma khaibatain. Ya. Ini berdasarkan hadis, sesungguhnya Allah itu malu ketika seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk berdoa, kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan apa? Keadaan kosong, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa, ini ada hadis-hadis yang sahih, seperti itu. Nah, ini adalah dua faedah berkaitan dengan yang pertama adalah tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan ya imam dan makmum berdoa bersama-sama setelah salat. Kemudian yang kedua adalah apa? Tidak mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya sampaikan di dalam buku Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad ya. Berkaitan dengan ya, pendapat ya, penulis yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, menjelaskan tentang apa? Tentang doa setelah salam. Ya, beliau menjelaskan, saya terjemahkan. Adapun doa setelah salam ya, di dalam salat dengan menghadap kiblat atau menghadap makmum, maka itu bukanlah ya, atau tidak ada asalnya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat yang dinukil darinya baik dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang hasan. Nah, adapun mengkhususkan doa tersebut di dalam salat fajar atau salat subuh dan salat asar, maka ini pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Ya, dan tidak ada ya riwayat yang memberikan petunjuk kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak memberikan petunjuk, para khulafa ar-rasyidin pun tidak memberikan petunjuk kepada umatnya setelah apa berkaitan dengan doa setelah salam. Tetapi itu hanyalah apa? Sesuatu ya yang dianggap baik. Ya, tetapi sesuatu yang dianggap baik ini menggantikan sunnah yang seharusnya dianjurkan ketika itu. Ya. Nah, kemudian adapun secara umum doa-doa yang berkaitan dengan salat, maka hal itu dilakukan di dalam salat. Jadi kalau doa-doa berkaitan dengan salat itu dilakukan di dalam salat itu sendiri. Ya, baik itu di dalam sujud ataupun nanti apa sebelum salam ketika setelah membaca doa tasyahud seperti itu. Dan Nabi SAW memerintahkan tentang hal tersebut. Kenapa? Karena dalam kondisi salat itulah kondisi yang paling utama, di mana seseorang ketika itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah salam, maka sudah terputuslah munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan beliau tentang apa doa setelah salam. Nah, tetapi yang menarik di sini ya, yang menarik di sini adalah apa? Berkaitan dengan doa setelah zikir. Nah, itu yang berbeda. Ada doa setelah salam, ada doa setelah zikir. Nah, itu berbeda ya. Nah, bagaimana doa setelah zikir ya? Nah, maka apa ya, beliau menyebutkan di sini ya, menyebutkan di sini apa, illa anna hahuna nuqtatun latifatun ya, akan tetapi apa, di sana ada satu poin yang sangat ya, sangat mendalam ya, berkaitan dengan apa, bahwasannya seorang yang sudah melakukan salat kemudian dia berzikir kepada Allah ya, kemudian mengucapkan tahlil, bertasbih, kemudian tahmid ataupun juga ya takbir dengan zikir-zikir yang disyariatkan setelah salat. Nah, kemudian juga apa? Dianjurkan baginya ketika itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah zikir tersebut, kemudian berdoa dengan doa yang dikehendaki. Nah, maka apa? Ya, pernyataan yang perlu digarisbawahi adalah wa yakunu du'auhu aqiba hadhil ibadah tsaniyah. Maka doanya ini adalah doa setelah ibadah yang kedua, yaitu ibadah zikir. Nah, sedangkan yang terlarang adalah apa? Ibadah yang dilakukan setelah salam, yaitu berdoa setelah salam. Ya, karena yang dianjurkan setelah salam adalah berzikir. Nah, kenapa? Karena doa setelah ibadah kedua yaitu zikir, ya, itu tidaklah, ya, masuk di dalam apa? Di dalam solat itu sendiri. Nah, sehingga apa? Yang menjadi pendapat beliau bahwasannya berdoa setelah zikir maka itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, bahkan apa? Disebutkan di sini adalah hadis Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyabda' bihamdillahi wa tsana 'alaihi tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu 'alaihi wasallam tsumma liyad'u bima syaa'a." Qala At-Tirmidzi, hadisun sahih. Jadi jika seorang itu selesai melakukan salat maka hendaklah dia, ya, apa namanya, berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian memuji kepadanya, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia apa, berdoa dengan doa yang dikehendaki, ya. Dan ini adalah apa, hadis riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hadis sahih. Nah, sehingga apa, ya, doa setelah zikir, ya, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah apa, doa yang juga apa, dianjurkan. Nah, cuman permasalahannya nanti apakah doa ini mengangkat tangan ataukah tidak. Nah, maka ini kembali kepada apa, ya, adab di dalam doa itu adalah apa, mengangkat tangan. Seperti dalam hadis, sesungguhnya Allah itu apa, malu ketika seseorang itu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kemudian apa, dia mengembalikannya dalam keadaan apa, kosong seperti itu. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin ini bisa menjadi satu tambahan, ya, pengetahuan yang kadang-kadang mungkin bagi sebagian kita, ya, walaupun saya sendiri tidak melakukannya begitu, tetapi ini adalah hasanah, ya, hasanah ilmu yang ada dari para ulama sehingga akhirnya apa, kita bisa untuk sedikit berlapang dada ketika ada perbedaan-perbedaan yang khususnya dalam masalah apa, masalah fikhiyah, dan tidak terlalu terburu-buru untuk mengatakan ini tidak ada tuntunannya, tidak terburu-buru untuk mengatakan ini adalah satu perbuatan apa, perbuatan bid'ah seperti itu. Ya, saya kira ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.